إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله جميعا kita masih membahas kitab shalah kita masuk pada bab shufuf bab shaf berkata al-imam Abdul Ghani Al-Maqdisi hafizah rahimahullah عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الصفوف باب الصفوف Shaf, yakni berkaitan dengan pelurusan dan juga memenuhi shaf tersebut. Tidaklah seseorang membuat shaf yang baru kecuali setelah yang di depannya penuh terlebih dahulu. Demikian juga dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan shaf itu banyak sekali. Yang di sini menunjukkan bagaimana pentingnya meluruskan shaf di dalam salat. Dan pelurusan shaf dan memenuhinya ini merupakan min tamamis shalah, kesempurnaan dari salat. Bahkan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ancaman bagi mereka yang menyepelekan terhadap taswiyatus shufuf ini. Sebagaimana yang akan kita bacakan nanti, Allah Rasulullah mengatakan au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Kalau kalian tidak meluruskan dan merapatkan shaf, Allah akan membuat di antara kalian itu berselisih. Nah, di sini terdapat ancaman. Dan ancaman itu tidaklah terjadi kecuali apabila ditinggalkan suatu kewajiban. Kalau sesuatu yang mustahab, sesuatu yang sunnah, kalau misalnya meluruskan shaf itu adalah sunnah mustahabbah, tidak mungkin datang ancaman yang demikian. Allah Subhanahu wa Taala akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian sehingga muncul permusuhan dan kebencian. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu shufufakum." Sawwu artinya adalah adilu, luruskanlah shaf kalian. Luruskanlah shaf kalian. Bagaimana seseorang meluruskan shaf? Yakni menghadapkan ya, atau mengarahkan tumit itu dengan tumit saudaranya, dengan tumit sebelahnya, dan mengarahkan pundak dengan pundak sebelahnya, yakni sejajar, sama lurus, tumitnya lurus dan juga pundaknya juga lurus. ya termasuk kesalahan yang terjadi di sebagian masjid-masjid. Mereka mengira menurunkan saf adalah yakni mengarahkan jari-jari itu sama sejajar dengan jari-jari kaki sebelahnya. Ini salah yang demikian. Kalau yang disejajarkan adalah jari-jari kaki, maka yang terlihat adalah ada yang maju dan ada yang mundur, tidak rata. Terlebih lagi apabila jarinya itu jarinya anak kecil diluruskan dengan jarinya orang besar, maka akan terjadi perbedaan yang sangat kelihatan sekali. Panjang kaki seseorang dengan yang lainnya itu tidak sama. Maka meluruskannya itu dengan mensejajarkan pundak dan mensejajarkan tumit. Itu taswiyatus shufuh, pelurusan shaf. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an. Sehingga apabila tumit-tumit itu sejajar dengan sebelahnya, lurus, maka tidak ada yang lebih maju dan tidak ada yang lebih mundur, sehingga menjadi lurus. Nah, sehingga di sini dibutuhkan, ya dibutuhkan untuk diletakkan garis di masjid, garis saf. Yang demikian ini tidak ada larangan, karena tujuannya adalah untuk sesuatu yang syar'i. Tujuannya adalah untuk sesuatu yang disyariatkan, yakni pelurusan saf. Maka apabila sesuatu sarana wasilah, ya wasilah itu tergantung apa tujuannya. Kalau wasilah untuk perkara yang haram, maka wasilah itu adalah haram hukumnya. Tapi kalau wasilah untuk sesuatu yang halal, untuk sesuatu yang diperintahkan, maka itu halal. Yang mana menggaris itu memang tidak ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalil hadis dari Rasulullah. Akan tapi ini adalah wasilah, sarana untuk sesuatu yang diperintahkan, yakni pelurusan saf. Meluruskan saf hukumnya wajib. Maka mengambil sarana untuk meluruskan tersebut, maka ini boleh, diperbolehkan. Apabila tidak ada garis, maka akan sulit sekali untuk meluruskan saf. Saf itu akan menjadi bengkok. Ya. Dan yang terjadi adalah perselisihan. Ya, kalau enggak ada garisnya berselisih. Yani ya kadang atau sering terjadi. Ya, bengkok itu ada di tengah-tengah. Terus kemudian yang tengah-tengah itu sudah merasa meluruskan dengan yang sebelah kanannya, yang sebelah kiri, yang kemudian yang sebelahnya itu sudah merasa meluruskan dengan sebelah kirinya. Siapa yang mau maju? Akhirnya apa, berselisih. Yang maju serba salah. Kalau maju menyelisihi saf yang di sebelahnya, kalau enggak maju tetap bengkong, tetap tidak lurus. Nah, di sini biar enggak berselisih diletakkan garis. Ya biar ini sudah kesepakatan, ini garisnya di sini. Berarti semua tumit itu batasnya di situ. Tidak boleh keluar dari garis tersebut. Kalau tidak ada garis, sulit sekali untuk meluruskan saf. Ya. Sehingga imam pun tugasnya lebih berat untuk meluruskan saf. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna taswiyatash shufufi min tamamis shalah. Lurusan saf itu merupakan kesempurnaan dari salat. Ya, bagian dari kesempurnaan salat. Dan sawu shufufakum fa inna taswiyatash shufufi min tamamis shalah. Perkataan ini, yang mengucapkan demikian ini adalah tugasnya imam atau mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang lainnya, ya, berupa perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La takhtalifu fa takhtalifa wujuhakum, atau mengatakan kepada makmum, la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Ya, ini perkataan demikian ini adalah tugasnya imam. Ya, sebelum dia melakukan takbiratul ihram, hendaklah mempertegas kepada makmum untuk meluruskan shaf. Jangan kemudian ketika menjadi imam maju terus kemudian Allahu Akbar tanpa memperhatikan bagaimana shafnya makmum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, dan nanti kita akan sebutkan dalilnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meluruskan shaf sampai ada yang dadanya lebih maju ke depan, terus kemudian dibenarkan oleh Rasulullah, diluruskan oleh Rasulullah, ya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan shaf itu seperti orang yang menata busur di dalam apa tempatnya, di dalam tempatnya, ya, busur itu harus rapi, harus lurus, kalau nggak lurus nanti ngambilnya sulit, ya, sehingga harus ditata, harus disajarkan, tidak boleh apa namanya terjadi susun-susun dengan yang lainnya, ya. Nah, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan shaf. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, merapatkan shaf atau berdiri meluruskan shaf itu ada dua perkara, ya, dalam perkara shaf ini ada dua perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tidak boleh ada yang lebih maju dan tidak boleh ada yang lebih mundur. Ini dalam pelurusan shaf. Perkara pertama yang harus diperhatikan adalah tidak boleh ada yang lebih maju dan tidak boleh ada yang lebih mundur. Bagaimana ini? Yakni dengan mensejajarkan pundak-pundak dengan tumit-tumit. Ya, dengan mensejajarkan pundak-pundak dan tumit-tumit, maka yang demikian ini akan lurus dan tidak terjadi kebengkokan dan tidak terjadi ada yang lebih maju dan lebih mundur. Kemudian yang kedua dalam taswiyatus shufuf, yang kedua yang harus diperhatikan adalah at-taqarub, adalah dekat, ya, mendekatkan diri atau menempelkan dirinya dengan saudaranya. Ini taswiyatus shufuf, merapatkan dan meluruskannya. Merapatkan itu bagaimana? Yakni merapatkan pundak-pundak dengan tumit-tumit. Ini merapatkan. Dan telah datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tada'unna furjatan lisyaitan, jangan kalian biarkan selah atau celah untuk syaitan. Nah, celah syaitan, celah itu akan ditempati oleh syaitan untuk apa? Mengganggu sholat hamba. Dan masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, mungkin banyak yang tahu, ya, bagaimana apa Sa'id Afil Siraj yang melakukan istihza terhadap perkara ini. Ya, itu mengatakan bahasanya merapatkan shaf itu adalah apa? Wahabi. Merapatkan shaf Wahabi, tidak sebagaimana dikatakan oleh Wahabi. Shaf harus rapat, tidak boleh ada celah untuk syaitan. Kalau saya senang syaitan sholat bersama kita. Padahal apakah syaitan itu sholat? Syaitan itu kafir. Dia tidak sholat dan dia syaitan itu masuk ke celah itu untuk mengganggu sholat kita. Nah, bukan untuk sholat bersama kita. Maka ini adalah istihza terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakannya. Hadis masa Wahabi, hadis terus yang menjalankan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan Wahabi. Ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani apabila dia mengatakan demikian ini dalam keadaan dia tahu dan sadar bahwasanya perkataan ini termasuk olokan, celaan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka dia telah kafir karena ini termasuk istihza terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ini termasuk mencela agama, mencela agama. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, dan merapatkan shaf itu bukan dengan membuka kaki lebar-lebar. Tidak. Yakni membuka kaki lebar, ya, supaya tidak ada celah dalam keadaan pundaknya berjauhan dengan sebelahnya. Maka ini bukan taswiyatus shufu, bukan pelurusan shaf, bukan perapatan as-shaf. Akan tetapi merapatkan shaf yakni dengan taqarrub, dengan merapatkan yaitu mendekatkan diri dengan sebelahnya, yaitu dengan apa? Mensejajarkan dan menempelkan pundak-pundak dan apa? Tumit-tumit. Demikian. Tapi ya bagaimana lagi kalau belahnya ngerti, ya bisa terjadi kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Akan tapi kalau misalnya yang sebelahnya enggak ngerti, ya ingin mereka sangat bermudah-mudahan sekali meremehkan tentang masalah shaf, ya, sehingga ya bagaimana lagi terpaksa. Ya, berarti apa? Tumitnya lebih lebar daripada pundaknya karena apa, sebelahnya jahil. Tapi kalau misalnya sama-sama paham ngerti tentang perapatan shaf, maka yang demikian enggak boleh terjadi. Ya, merapatkan shaf itu bukan cuma tumit saja, akan tetapi bahu juga dirapatkan dengan sebelahnya. Kemudian masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis yang berikutnya an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala, dari an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tusawwunna sufufakum, benar-benar kalian meluruskan saf-saf kalian, atau kalau tidak, la yukhalifannallahu baina wujuhikum, benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan memperselisihkan antara wajah-wajah kalian, yaitu di antara kalian Allah Subhanahu wa taala akan membuat kalian berselisih. Lah ini ancaman, ya, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan membuat kalian berselisih. Tapi apakah ancaman itu harus terjadi? Ya ancaman, yakni kita takut. Walaupun misalnya tidak terjadi, akan tetapi yang demikian ini adalah apa namanya? Ini adalah sesuatu yang bisa terjadi. Walaupun tidak terjadi, akan tetapi yang demikian ini khawatir, kita khawatir apabila Allah Subhanahu wa taala memperselisihkan di antara mereka-mereka yang tidak merapatkan shaf. Ya, ini terdapat kekhawatiran. Lah masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, apabila yang demikian ini terancam, ya, mereka-mereka yang bergampang-gampang yang menyepelekan shaf, ya kepengennya sholat itu jangan dempet-dempetan. Kalau dempet-dempetan nanti gak bisa khusyuk, karena enggak bisa bebas geraknya. Lah, yang demikian ini terancam dengan apa? Diperselisihkan Allah Subhanahu wa taala di antara diri-diri mereka, sehingga terjadi permusuhan dan juga kebencian. Ini menunjukkan bahwa merapatkan shaf itu hukumnya adalah wajib. Ya, merapatkan dan meluruskan shaf itu merupakan sesuatu yang wajib. Kalau tidak wajib, enggak mungkin Allah Subhanahu Rasulullah mengancam. Kalau amalan yang mustahab yang sunnah tidak diancam, meninggalkannya boleh, yang tidak berdosa. Kalau diancam berarti meninggalkannya itu berdosa. Nah, masyar muslimin rahimakumullah jami'an, hadis yang kemudian wali muslimin dan riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah hatta ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada ayukabbira faraa rajulan badiyan sadruhu minas saffi faqala ibadallah latusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu bainaku wujuhikum. Ya, dan riwayat Imam Muslim bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Rasulullah meluruskan saf-saf kami. Nah, ini yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap beliau hendak menunaikan salatul jamaah, beliau sebagai imam, yang diperbuat adalah merapatkan saf terlebih dahulu. Sampai-sampai hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah. Sampai-sampai seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dalam merapat melurus menata saf itu seperti menata busur di dalam tempatnya. Qidah itu tempatnya busur. Dirapikan seperti itu, satu persatu rapi. Nah, demikian juga ya, Rasulullah merapikan saf yang dipegang. Ya, makmum-makmum itu dipegang. Misalnya kurang maju gitu, punggungnya di apa namanya? Dipegang terus kemudian disuruh maju. Kalau kurang mundur, disuruh mundur. Demikian seperti merapikan busur di dalam tempatnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, ini menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besar terhadap istiwa ushufu, pelurusan saf dan perapatannya. Kemudian hatta ra'a an qad aqalna anhu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kami telah memahami beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai benar-benar kami paham. Rasulullah merapikan sampai benar-benar kami perhatian ya terhadap beliau ketika merapikan saf tersebut, sampai benar-benar kami ini sadar dan paham dan mau memperhatikan tentang saf. Ya, summa kharaja yauman, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari, yaitu keluar maksudnya keluar ke masjid, bukan keluar nam safar, bukan. Kemudian beliau keluar pada suatu hari, faqama, lalu beliau berdiri, hatta kada ayyukabbira, sampai hampir-hampir beliau mau bertakbir, mau takbir, ya, mau takbir. Terus kemudian beliau melihat ra'a rajulan badian sodruhu. Ya. Beliau melihat ada seseorang yang dadanya itu maju. Ya, dadanya bukan kakinya sudah sejajar, tapi dadanya yang lebih condong ke depan, menyelisih kanan dan kirinya. Dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir mau takbir, tapi melihat ketika beliau perhatian ada dadanya, ada dada seseorang yang agak maju, menonjol, menyelisih kanan dan kirinya. Faqala, Rasulullah mengatakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, latusawunna sufufakum, benar-benar kalian meluruskan saf kalian. Atau kalau tidak, la yukhalifannallahu baina wujuhikum, Allah akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Dan sekali lagi, ini menunjukkan apa? Wujub, meluruskan shaf merupakan kewajiban bagi orang-orang yang hadir dalam sholatul jamaah. Apabila seseorang hadir dalam sholatul jamaah dan dia tidak memberikan perhatian terhadap shaf dan tidak meluruskannya, maka ancamannya adalah al-adawah, permusuhan dan khilaf, perselisihan di antara mereka-mereka yang tidak mau menjalankan kewajiban ini. Kemudian yang berikutnya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaika, dari Anas bahwa neneknya yang bernama Mulaika da'at Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin, untuk makan, sana'athu, yang telah beliau buat, ya, untuk memakan suatu makanan yang telah beliau buat, yang dibuat oleh neneknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah datang, fa'akala minhu, Rasulullah makan dari hidangan tersebut. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, berkata, qumu, berdirilah kalian, fali usalliya lakum, sehingga aku akan sholat untuk kalian. Yakni dalam rangka untuk ta'lim, dalam rangka untuk mengajari bagaimana sholat. Ya, ini adalah ta'lim secara amali, secara amal. Kemudian sehingga karena tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau memenuhi undangan tersebut. Nabi diundang, diminta untuk datang ke rumahnya, beliau datang dan memakan makanan tersebut. Ini adalah tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang undang adalah nenek-nenek. Karena tawadhu'nya beliau, sehingga beliau memenuhi undangan tersebut dan memakan makanan nenek tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajari bagaimana sholat. Qala Anas, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, faqumtu ila hasirin lana qadiswadda min tuli ma lubisa, maka aku berdiri, yaitu menuju alas tikar lana yang kami miliki. Qad iswadda, qad iswadda, dan telah menghitam, min tuli ma lubisa, dikarenakan lamanya dipakai. Fanadhahtuhu bima'in, maka aku menyiram tikar tersebut dengan air. ya. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas tikar tersebut. Wa safaftu ana wal yatim qara'ahu. Dan aku membuat saf wal yatim, demikian juga anak yatim. Yatim ya, yaitu apa? Yang orang yang bapaknya mati, itu namanya yatim, dan dia belum sampai usia baligh. Ini yatim. Kalau ibunya mati bukan yatim. Tapi apa? Ya biasa ya, bukan yatim. Kalau ibunya meninggal, karena apa? Karena masih mempunyai orang yang bisa memberikan kecukupan untuk dirinya. Kalau ayahnya meninggal, maka anak itu tidak mempunyai orang yang mencukupi kebutuhannya, yaitu dari sisi nafkah. Safaftu ana wal yatim wara'ahu. Aku membuat saf, dan demikian juga anak yatim yang enam di belakang beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal ajuzu min waraina, dan nenek di belakang kami. Berarti bagaimana safnya? Rasulullah di depan, kemudian di belakang Rasulullah itu adalah Anas dan anak yatim, dan di belakangnya lagi adalah ajuz, itu nenek. Di belakangnya lagi. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya memasukkan saf anak yang masih mumayyiz, yang belum sampai usia baligh. Mumayyiz itu apa? Yang sudah bisa berpikir, yaitu bisa dibilangi, sudah bisa dikasih tahu, mumayyiz. Ya. Adapun ghairu mumayyiz, yang belum mumayyiz itu yang belum bisa dikasih tahu, yang belum bisa membedakan sesuatu ini bahaya dan tidak bahaya, itu bukan mumayyiz. Belum bisa diajak berpikir, itu bukan mumayyiz. Yang mana mumayyiz itu biasanya umur 7 tahun. Ada yang kurang dari 7 tahun ya, dikarenakan kecerdasannya yang lebih. Atau ada yang 7 tahun masih belum mumayyiz karena lambat ya, mikirnya lambat ya, sehingga 7 tahun belum mumayyiz. Lah anak yang sudah mumayyiz ini boleh dimasukkan pada saf, sebagaimana Anas bin Malik ya, dia berdiri membuat saf bersama anak yang masih yatim, yang belum sampai usia baligh. Ya. Adapun anak yang belum baligh tidak boleh dimasukkan saf. Karena apa? Karena sholat itu membutuhkan apa? Niat. Ya. Niat itu adalah rukun sholat. Kalau enggak ada niat, sholatnya enggak sah. Dan anak yang ghairu mumayyiz, yang tidak mumayyiz, enggak tahu niat. Apalagi sholatnya enggak pakai berwudu. Apalagi sholatnya enggak pakai doa. Sholatnya hanya rukuk sujud, terus kemudian pikirannya kosong, enggak ngerti. Maka yang demikian ini enggak sah. Bukan enggak sah, maksudnya enggak boleh dimasukkan dalam saf. Kalau memasukkan dia ke saf, berarti memutus saf tersebut. Karena keadaan dia itu seperti benda mati. Ya. Keadaan dia seperti benda mati yang tidak bisa, yang tidak bisa berpikir, tidak bisa memahami apa yang dia lakukan. Ya. Maka anak yang masih belum mumayyiz tidak diletakkan di saf. Diletakkan di belakang atau diletakkan di depan. Kalau dulu ya, kita di Darul Hadis ya, Kalau di sini enggak ma'ruf ya, kalau di sini enggak ma'ruf. Nah, enggak belum pernah lihat kejadiannya. Ya. Jadi anak-anak yang ghairu mumayyiz, yang tidak mumayyiz itu sholatnya itu di shaf lurusnya imam. Tapi putus dengan imam, enggak nyambung. Ya. Imam sholat di tengah-tengah, kemudian anak yang masih kecil-kecil, yang masih bayi-bayi, masih balita itu di shaf di pinggir tapi lurusnya imam. Ini kan enggak ada, enggak kayak mihrab. Ya, di lurusnya imam. Nah, itu kan bukan shaf. Bukan shafnya makmum. Enggak apa-apa dimajukan di situ. Adapun meletakkan di shaf makmum, maka akan memutus shaf. Walaupun shafnya itu rapat, tapi kalau rapatnya dengan anak yang masih balita, nah ini sama saja lubang, sama saja ada celah, karena anak yang masih balita tidak mempunyai niat sholat. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, adapun dalam hadis ini wal ajuzu wara'ana, dan nenek itu min wara'ina, di belakang kami. Dalam keadaan nenek ini berapa? Bersendirian. Nah, dalam hadis ini ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, itu semua yang kita sampaikan tadi itu semuanya dari penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Abbad bin Abdullah. Kecuali yang tadi selingan, yaitu apa yang di daur hadis bagaimana menempatkan balita-balita, yaitu di shofnya imam. Ya, kata beliau rahimahullah, dari perkataan ini wal ajuzu min waraina, diambil faedah bahasanya perempuan apabila dia sholat bersendirian, sholatnya sah, tidak mengapa. Dia sholat bersendirian. Itu kalau tidak ada yang lain. Tapi kalau ada yang lainnya, maka dia harus membuat shaf, yaitu rapat dengan yang lainnya. Tapi kalau tidak ada yang lainnya, maka sholatnya dia sendirian itu sah. Ya, yaitu terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata limunfaridin khalfa shaffin. Tidak ada salat ya bagi orang yang bersendirian di belakangnya shaff. Ya, tidak boleh seseorang salat bersendirian di belakang shaff, harus ada yang lainnya. Nah, di sini diambil di sana ada masalah. Kalau misalnya seseorang sholat sendirian di belakang, tapi di sebelahnya itu ada balita yang juga ikut sholat. Bagaimana? Apakah dia terhitung sholat sendirian atau sholat dua orang bersama dengan yang lainnya? Maka jawabannya adalah terhitung sholat sendirian. Karena apa? Karena sholatnya balita itu tidak dianggap, tidak dihitung. Maka sama saja dia sholat bersendirian. Adapun pendapatnya Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dilarang sholat bersendirian di belakang shaf dalam keadaan tidak terpaksa. Kalau terpaksa maka diperbolehkan. Maksudnya apa terpaksa? Ya, ini di depan sudah penuh, terus kemudian terpaksa dia sholat di belakang sendirian sampai salam. Makin demikian ini pendapatnya Syekh As-Sa'di tidak mengapa dan sholatnya sah. Adapun menyengaja sholat sendirian, misalnya apa? Karena sering lihat berkali-kali orang sholat sendirian. Saya tegur, aku bisa sendirian masuk. Ya, ini imam kemudian makmum membuat shaf, kemudian ada satu orang sholat di luar. Enggak sah yang demikian, sholat di luar dalam keadaan tidak ada darurat, tidak ada keterpaksaan untuk sholat sendirian. Enggak sah sholat yang demikian. Mumpung belum takbir, saya ingatkan Dan juga apa? Berkali-kali Anda melihat, yakni imam sholat kemudian di belakangnya adalah makmum yang membuat shaf. Kemudian ada satu orang sholatnya di belakang di sebelahnya pintu. Ini yang dilihat, tak sah sholat sendirian di belakang shaf. Dan juga sebagian orang memahami kalau sholat sendirian tidak sah berarti yang di depan itu ditarik. Di apa disuruh menemani supaya tidak bersendirian. Maka menarik ini enggak boleh. Karena apa? Karena kita diperintahkan untuk melengkapkan shaf atau memenuhkan shaf. Kalau di kalau yang di depan itu ditarik berarti ada apa? Telah Rasulullah mengatakan la tad'u furjatan lish syaitan. Jangan membiarkan celah untuk syaitan. Ya, pernah ditanyakan kepada Syekh Rahman, bagaimana hukumnya seseorang yang sholat tapi shofnya itu diberi batasan? Ya, karena sholat di lapangan misalnya sholatul Id atau sholat di masjid dan masjidnya terlalu luas. Kemudian dibatasi meja atau dibatasi sesuatu, yakni dibatasi tidak melebihi dari itu. Dan tidak sampai shaf itu memanjang sampai akhir tembok masjid, tidak, tapi dibatasi. Maka demikian ini diperbolehkan karena sudah ada batasnya. Dapat batas yang jelas. Maka dengan batas yang jelas itu seseorang memenuhi shaf itu sampai pada batas yang ditentukan. Kemudian yang berikutnya, terus kemudian wali muslimin dan riwayat fa sallallana rak'ataini, ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari bagaimana salat dan Anas bin Malik membuat shaf di belakang Rasulullah dan Ajuz ada di belakangnya Anas bin Malik dan Yatim. Fa sallallana rak'ataini, maka Rasulullah salat untuk kita seperti imam. Rak'ataini, dua rakaat. Tsumma insarafa, kemudian beliau pergi. Wali muslimin dan riwayat milik Imam Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi. Bahasanya Rasulullah sholat untuk Anas bin Malik dan untuk ibunya. Fa'aqamani an yaminihi wa'aqamal mar'ata khalfana. Ya, maka beliau aqamani menyuruhku berdiri di sebelah kanannya dan memberdirikan atau memerintahkan berdiri ibu Anas bin Malik di belakang kami. Nah, ini menunjukkan kejadian lain, yaitu beda kejadian. Adapun yang pertama itu adalah kejadian yaitu Rasulullah diundang oleh nenek Anas bin Malik. Ini kemudian kejadian yang lainnya yaitu Anas bin Malik sholat di sebelah kanan Rasulullah dan ibunya Anas ada di belakang Rasulullah dan ada di belakang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, ini menunjukkan apabila imam dan makmum, apabila makmumnya satu orang, sholat antara imam sama makmum satu orang, maka makmum itu berdiri di sebelah kanan imam. Apakah mundur sedikit satu jengkal? Nah, tidak dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Rasulullah merintahkan untuk mundur sejengkal. Ada perintahnya, bahkan dikatakan oleh Syekh Abdul Razak azbahullah bahwasanya mundur satu jengkal ini la asla lahu, tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an, hadis yang berikutnya, nah, sebelumnya al yatim dan anak yatim itu qila dikatakan bahwa dia adalah Bumairah, yang namanya Bumairah, yatim yang sholat di sebelahnya Anas bin Malik dan mereka di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatim itu adalah Bumairah. Jaddu Husain bin Abdullah bin Bumairah. Bumairah itu adalah kakek dari Husain bin Abdullah bin Bumairah. Kemudian ada yang ke-78. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bittu 'inda khalati Maimunata. Aku bermalam di rumah bibiku yaitu Maimunah. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, yusalli minal lail. Beliau melakukan salatul lail. Nah, di sini qanifillah rahimakumullah jami'an, yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bermalam di rumah bibiknya yaitu Maimunah dalam rangka apa? Yakni dalam rangka belajar. Semangatnya beliau dalam mempelajari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingin melihat bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana muamalahnya? Apa yang diperbuat ketika di rumah? Ya. Ketika ini, ketika pagi, ketika siang, ketika sore, ketika malam, melihat langsung bagaimana prakteknya, praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah dan dalam beribadah. Kemudian, faqaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu berdiri, yusalli minal lail, melaksanakan sholat lail, fakumtu an yasarihi, maka aku berdiri di sebelah kiri beliau. Fa'akhadha bi ra'si, lalu beliau mengambil, memegang kepalaku. Fa'aqamani, lalu beliau memberdirikan aku. An yamini, di sebelah kanannya. La ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, di dalam hadis ini menunjukkan atau faedah dari hadis ini, yakni bolehnya seseorang memulai niat menjadi imam ketika dia tidak ada niatan imam. Rasulullah sholat di sini, sholat lain, ada enggak niat untuk menjadi imam? Niatan untuk menjadi imam. Dia sholat sendirian, sholat lain. Kemudian datang Abdullah bin Abbas, sholat di sebelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang posisinya di sebelah kiri dipindah oleh Rasulullah di sebelah kanan. Yang demikian ini menunjukkan apa? Bolehnya memulai niat sebagai imam yang awalnya tidak ada niat sebagai imam. Ya, berarti Rasulullah harus menjadi imam karena ada yang mengikuti yaitu Abdullah bin Abbas. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus memulai untuk berniat imam karena ada yang mengikuti. Dan juga di sini masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an dijelaskan juga oleh Syekh Tarawih, yakni apa? Bolehnya bergerak dalam perkara yang harus, yang darurat. Dan demikian ini tidak membatalkan sholat. Ya, ini Rasulullah SAW memindah Abdullah bin Abbas dari kiri ke kanan. Ini bergerak enggak? Bergerak. Akan tetapi bergeraknya ini memang hajah, keperluan. Ini tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu apabila seorang apabila bergerak, ya, dengan gerakan yang banyak dan tidak ada kaitannya dengan sholat. Misalnya sholat kemudian megang-megang, ya, ada apa? Tidak ada kaitannya dengan sholat. Makanya meninggalnya di dini hari. Atau sholat kemudian membetulkan kolam siwaknya. Atau sebagian orang sholat kemudian memasang kancingnya. Kemudian ini tidak boleh, bisa merusak sholatnya. Adapun bergerak dikarenakan keperluan sholat itu sendiri, maka ini diperbolehkan. Misalnya bergerak dalam rangka untuk mendekat kepada sutroh, pada pembatas sholat, maka ini tidak membatalkan selama bergeraknya itu tidak terlalu jauh. Ya, kalau bergerak, kalau sutrohnya jauh sehingga berjalan sampai 3 langkah, 4 langkah, ya seperti itu tidak seperti orang sholat, seperti orang jalan-jalan. Ya, demikian tidak boleh, tetap ya sholat di tempat ini. Dan tapi kalau maju satu atau dua langkah, itu mendekat kepada sutroh, karena Rasulullah memerintahkan untuk sholat menghadap pembatas sutroh. Ya, maka tidak mengapa. Rasulullah pernah sholat menghadap sutra, kemudian ada kambing yang lewat, dan beliau tidak mau apabila sholatnya itu dilewati oleh kambing. Rasulullah maju mendekat kepada sutra supaya kambing itu lewat di belakang beliau. Di sini Rasulullah bergerak untuk suatu hajah, keperluan sholat, dan tidak mengapa. Atau ketika softnya enggak rapat misalnya, kemudian bergerak supaya rapat. Softnya bengkok, ya, sehingga bergerak untuk meluruskan soft. Yang mana meluruskan ini bukan cuma di awal sholat ketika takbiratul ihram, akan tapi meluruskan itu sampai salam. Ya, maka tidak mengapa. Ya, bergerak untuk keperluan sholat. Atau ada yang batal keluar dari shaf kemudian kosong sehingga yang di belakangnya maju, dan tidak mengapa dalam rangka untuk apa? Untuk mencela, untuk apa? Untuk menutup celah. Rasulullah mengatakan la tad'u furujah. Jangan kalian membiarkan adanya celah untuk syaitan.